Mitra Bisnis, pemerintah telah menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan sebanyak 19 hari. 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Libur nasional tahun depan bertambah 1 hari dibanding tahun ini setelah hari buruh 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha senior Teddy Rahmat. Pak Teddy, apa komentar Anda melihat banyaknya hari libur ini? Coba bandingkan hari libur kita dengan negara-negara sekeliling kita itu aja. Tapi saya tahu bahwa kebanyakan tuh Indonesia salah satu paling banyak tuh hari liburnya. Hari kejepit coba jadi hari libur. Bagaimana? Kita udah lagi susah, kerjanya kurang. Repot lah, kita mesti lebih banyak kerja kalau mau libur. Kalau orang kerjanya lebih keras, jam waktunya juga di luar negeri 48 jam, di beberapa negara kita 40 jam. Mana itu kita mau compete, bersaing, lebih optional, boleh milih sendiri-sendiri dong, jangan dipaksain. Belum tentu cuti bersama itu buat masing-masing perusahaan kan baik. Belum tentu. Ya, whatever lah. Lalu bagaimana dengan sanksi yang diberikan jika karyawan di sebuah instansi atau PNS misalnya melanggar ketentuan cuti tersebut? Ya benar lah, kalau orang kerja ya bolos ya bolos. Ya kalau dikasih apa hukuman ya benar lah. Kita kurang disiplin kok negara kita. Ada SP1, SP2, SP3, kan harusnya ada gitu, nggak bisa tegur lisan terus-menerus dong. Ya lebih keras aja, udah gitu aja, lebih disiplin, karena very simple. Bandingin sama negara lain aja. Demikian pengusaha senior Teddy Rahmat, saya Wendy Lim.